malam tunjuk pukul dua. Emper toko kaki lima, duduk bersimpuh wanita tua bersama orok perempuannya. Berbaju setengah nudis, itu pun satu-satunya. Sandal usang sudah tipis, dipakai cukup setengahnya. Angin malam meniup dengan garang, dingin di badan lenusuh tulang, menggigil badan perempuan tua. Tapi semua itu tak dirasa. Malam tunjuk pukul 3.